Caritana Para Rasul. Caritana Para Rasul bab setong. Teofilus setengki butina. E dalam buku sekaping setong, abdina ampun notoraki sedajena seburu kaki sareng isa, ngabiti salerana mulai alam pagi pabertaanna. Kantos are bekto salerana epa ongge kaswarga. Sebelumnya pun ongge kaswarga, kalabun kebosai pun rona Allah, salerana aparing dupe totu kasul rasul peleane pun. Saampone pun isa kebane kaseda, Pak Polo are abite pun salerana noduaki kala bencara seta lebet nyata kasul rasule pun jak salerana pacet leres odi ongku. Sul rasule pun nengale salerana, ben isa abu debu sareng sul rasul kebaneka, perkara katipon apa ala marentah minangkarato. Ben ebek to akompol sareng sul rasule pun, isa apareng papakon kadintoh kasul rasule pun. Mbak naja ajalanan dari Yerusalem. Nante eje dia, sampai rama apareng apa selai janjiagi. Ia Arya, selai kabele sengkok kabak nasa penerwa. Sabab yaya abaptis ngangkui aeng. Tapi pan berempan ariagi, bak na bekali baptisa kalaben arona Allah. Ebek to akompol ben Isa, sul rasul jiriah laju pada atanya. Gusteh, pon apa semangken junan dalem bedi majaga pole pemerintahan bangsa Israel? Isa ada bu, tang rama tibik senentoa kia areben bektona. Bakna tak parlo tau, sabab jeria hak narama. Tapi bakna bakal narem ako besa. Mon arona Allah, latoron ka bakna. Ban bakna bakal dadia tang sakse kapi Yerusalem. Esa antero Judea, es Samaria, ben sampai ka koncona bume. Samarena ada bukan da jeria. Isa laju epa ongke kas warga, ya ada nasul-rasul jeria. Pas katopoan ondem, sampai tak etangal epoleh bi sul rasulah. Ebek to isa ongga ke atas sul rasulah gelek, ki terus ngabes kalange. Otau pas beda orang kedua, arasoken pote ngadek esetina reng-oreng jeria. He reng oreng Galilea. Debuna si kedua jeria. Ara apa bekna, mek majeng terus eje dia, sambil ngabes kalange. Isa si etengal ebekna, epa ongga ke suarga, ia dana bekna ruah. Bekal abelia pole, kalau bencara akan tersi etengal ebekna, ebek to ongke ke suarga ruah. Salah najri ya, sul rasulah isa gila abeli ke Yerusalem dari gumuk jaitun. Gumuk jari ya jauhna, rakera sekilo dari Yerusalem. Yerusalem jari ya, reng-reng buruh terus ke pangine benah. Laju pada ongke ke loteng. Sul rasul jari ya, ia Arya Petrus ben Yahya, Yakubus ben Andreas, Filipus ben Thomas, Bartolomeus ben Matius, Yakubus potrana Alfius, Simon Patriot ben Judas potrana Yakubus. Reng-reng jeriah pada rosterosan sakerep akompol kaangkui atua. Si atua abereng ben bebinian sarta Miriam ebuna Isa, beriakiah tantare tanah Isa. Esetongare, reng-reng si percaja ke Isa pada akompol. Si dateng berderakera saratos dupolo oreng, Petrus ngadek, laju ada bu. Tantretan, kenapa seampun etoles edelim Alkitab ketu kalakon? Kidimin kelabuan perantara anak Daud. Rona Allah ada bu perkara Yudas. Kepala nareng orang semiga Isa ka Isa. Yudas kenikah salah setong antara nasampian sarang kaula. Ben ampun kapele juga kangkui norok ala ko asarang kaula sarang sampian seteja. Pese oleh na opana pangkianaten sejahat ceria. Bik Yudas eka beli tanah. Jadi ya Yudas labu, terus mate. Tapuknya dua sampai perona keluar kepi. Reng-oreng si abengko Yerusalem pada tau kapar kara jiria. Jadi ada lembesana reng-oreng jiria. Tanah jiria nyamai akal dama artena tanah dere. Sebab dalam kitab jebur sebuta kisah panika. Moga-moga kenangan lah jadi sepeh. Bentak kenengi orang. Juga sebuta kisah panika. Moga-moga pangkada ekalah orang lain. Tetapi kau tu pada orang senorok kau lah sarang sampian ke aku tetapi sukses cek kusta Isa ampon odik pole seampun aseda. Orang genikah kau tu salah setong dari antara nareng orang seros terosan. Abaring bi kau lah sarang sampian ebek to ngireng kusta Isa man kak diman. Mulai dari Yahya abaptes kantos kabak to na Isa epang ke kasuarga. Adak nah kau lah sarang sampian. Teti reng-reng si beda aja dia, ngusul lagi orang kedua, ya Arya, Yusuf alias Barsabas, ben Enyamaikia Justus, ben Matias. Reng-reng jiria laju pada atua, ocana. Gusti Allah, pangeran kau le, junan dalem ngageli ke Athena setejen orang. Yudas ampun atikel laki lalakonepon menangka rasul. Sarengan ampun atikel tunya. Dadi, ngereng tutuaki kapti dalem sadaja. Pasera yantarana orang seka dua kadinto. Seepelia junan dalem berdikentepon Yudas. Salah najer ya, nyamana si kedua buruh elot. Ben elot dah ekeneng Matias. Dadi Matias jari ya, seepelia epedati rasul, etambaki ke rasul sisa belas orang lainah.